بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب rahimahullah halaman 147. Naam. Wa man kadzdzaba bil ba'ti. Kafara. Dan barang siapa yang mendustakan adanya al ba'd, hari kebangkitan di yaumil qiyamah, maka dia itu telah kafir. Kafara, yakni telah kafir. Karena beriman kepada hari kiamat itu termasuk daripada rukun iman yang ke 5. 6. Siapa yang ingkar mendustakannya, maka dia kafir. Wadalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya tentang kafirnya orang yang mendustakan hari kiamat ialah firman Allah ta'ala, za'amal ladhina kafaru, orang-orang kafir menyangka, alla yub'athu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan tidak demikian, wa rabbi, dan demi Tuhanku, latub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan, thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diberitahu tentang apa-apa yang telah kalian lakukan dulu di dunia. Wadzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah mudah. Jadi Allah menyatakan orang yang mengingkari hari kebangkitan itu adalah kafir di sini, ya. Apa anggapannya orang kafir di sini? Allah yub'atsu, ya. Mereka bilang kami tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi berarti memang orang yang mengatakan tidak percaya adanya hari kebangkitan itu ya kafir. Karena Allah yang menyatakan demikian. Naam, mafhum hadza? Ya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ فَهُوَ كَافِرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. Dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Walau tara idh wuqifu, ya wuqifu, idh wuqifu ala rabbihim, qala alaysa hadha bilhaqqi, qala qalu bala wa rabbina, qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Ini juga dalil tentang kafirnya orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Waqalu, dan mereka menyatakan, in hiya, sesungguhnya kehidupan ini, illa hayatuna dunya, tidak ada lain kecuali kehidupan kami di dunia saja. Kata mereka, wa manahnu bimab'uthin, kami tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, seandainya mereka melihat, seandainya engkau melihat bagaimana wukifu, keid wukifu, ketika mereka didirikan, ya, ketika mereka digiring untuk berdiri ala rabbihim di hadapan Tuhan mereka. Ditanyai mereka, qala, Allah tanyai mereka, alaisa hadza bil haqqi, bukankah sekarang ini hari kebangkitan ini benar adanya, sekarang kau alami sendiri. Qalu bala wa rabbina, mereka bilang bahkan demi Tuhan kami, kami menyaksikan kebenaran. Tapi sudah terlambat, baru percaya adanya hari kebangkitan ketika dia sudah dibangkitkan dari kuburnya. Tapi ketika di dunia, mereka ingkar. Qala, maka Allah menyatakan, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kalau gitu silahkan kalian rasakan azab Allah dengan apa yang kalian ingkari. Jadi di ayat ini Allah menyatakan bahwa mereka yang menyatakan in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin, mereka yang menyatakan bahwa kehidupan itu hanyalah kehidupan kita di dunia dan kita tidak akan dibangkitkan, tidak dibangkitkan lagi setelah mati. Ini dikatakan oleh Allah kafir. Yaitu pernyataan Allah, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Paham ini? Jadi berarti yang mengatakan omongan seperti ini, yaitu mengatakan omongan tidak akan dibangkitkan lagi setelah mati, itu kafir. Wa qala ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu, hari kebangkitan itu, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mendustakan hari kiamat itu, illa kullu mu'tadin athim, kecuali setiap mereka yang mu'tadin, yang melampaui batas, athim, yang dosa. Idza tutla alaihi ayatuna, mereka ini kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami tentang berbagai macam keyakinan termasuk hari kiamat, qala asatirul awwalin, maka dia akan mengatakan, wah ini cerita lama ini, katanya. Kala, tidak demikian. Sungguhnya bukan karena cerita lama atau cerita baru, kata Allah. Tetapi balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Tetapi mereka menolak itu karena rona ala qulubihim, telah tertutup pada hati mereka akibat dari apa yang mereka lakukan. Kalla innahum arrabbihim yawma idzilla mahjubun. Tidak sekali-kali benar omongan mereka. Sungguhnya mereka itu terhadap Tuhan mereka pada hari kebangkitan itu, mereka la mahjubun, akan terdinding dari Tuhan mereka. Artinya mereka tidak bisa melihat Allah. Ya. Tsumma innahum la salul jahim, kemudian mereka itu akan masuk ke neraka jahanam. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan inilah yang kalian dulu telah dustakan. Neraka jahanam dan hari kebangkitan. Berbagai kengerian dan berbagai penderitaan di hari kebangkitan itu. ya. Jadi mereka mengingkari hari kebangkitan itu adalah karena tertutup hati mereka dari kebenaran. Tertutupnya hati mereka, makanu yaksibun, akibat dari apa yang mereka lakukan, yaitu perbuatan dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan sehingga mereka tertutup hatinya. Ya. Naam. Lihat kitabnya, jangan lihat. Jangan lihat apa? Kutulis. Kutulis itu ada gambarnya apa sih? Kok kamu serius banget memperhatikan? Oh, enggak ada. Lah iya. Lihat kitabnya. Barakallahu fi. وقال تعالى بل كذبوا بالساعة. Allah Ta'ala menyatakan bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Wa'atatna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami siapkan bagi orang yang mendustakan hari kiamat apa? Sa'ira, sa'ir, neraka yang menyala-nyala apinya. Waqala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan kufur kepada hari perjumpaan dengan Allah, liqa'ih, hari perjumpaan dengan Allah, ulaika ya'isu min rahmati, mereka itu adalah orang yang putus asa dari rahmatku, yaitu mereka tidak akan dapat rahmat Allah, diharamkan dari rahmat Allah, karena itu tidak diampuni dosa-dosa mereka karena kufur kepada ayat-ayat Allah dan kepada hari kiamat. Wa ulaika lahum adzabun alim, dan karena mereka putus asa dari rahmat Allah maka bagi mereka adzabun alim, azab yang pedih, yang menyakitkan. Nah, ini semua adalah menunjukkan dalil tentang kafirnya orang yang mendustakan hari kiamat. Wastadalla Syekh rahimahullahu taala biqaulihi taala za'ama alladziina kafaru al-ayah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berdalil untuk menunjukkan kafirnya orang yang mendustakan hari kiamat dengan firman Allah, za'amal ladina kafaru, ya, kamu nanti di masyarakat akan mendapati orang-orang yang kufur kepada hari kebangkitan, ya, para fisikawan, para kimiawan kufur kepada hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka menghadapi orang kafir itu ialah bagaimana mengembalikan mereka untuk beriman kepada hari kebangkitan. Caranya bagaimana? Dibimbing oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini rahimahullah. Wa amma iqna'u ha'ula'il munkirina fa bima ya'ti. Maka untuk meyakinkan mereka para pengingkar hari kebangkitan itu ialah dengan cara berikut ini. Awalan yang pertama, anna amral ba'thi tawatara bihin naqlu anil anbiya'i wal mursalina fil kutubil ilahiyati wasyara'i'i samawiyati. Yaitu pertama, anna amral ba'thi, bahwa perkara kebangkitan setelah mati, tawatara bihin naqlu, telah mutawatir penukilan tentangnya, dinukilkan berita itu, anil anbiya wal mursalin, dari para nabi-nabi dan para rasul, fil kutubil ilahiyati, dalam kitab-kitab yang diturunkan dari Allah, mulai dari Taurat, Zabur dan Injil, dan kemudian terakhir Al-Qur'an. Sangat banyak riwayatnya, mutawatir sudah sangat banyak. Wa syara'i'is samawiyah, dan juga telah mutawatir dalam syariah-syariah yang turun dari langit, syariah yang turun pada Musa, Isa, syariah yang turun kepada Daud, Sulaiman, syariah yang turun kepada Ibrahim, Ismail, syariat-syariat samawi. Telah mutawatir berita tentang adanya hari kiamat. Wa talaqathu umamuhum bil qabuli, dan umat-umat masing-masing para nabi itu talaqathu, telah menerima berita tentang kiamat ini dengan penerimaan bil qabul, penerimaan serempak, mutawatir. Ha? Kaifa tungkirunahu? Maka bagaimana engkau mengingkarinya? Wa antum tusaddiquna bima yunqalu ilaikum an filosof au ashabi mabda au fikrah. Sementara kalian mau, fakaifa tungkirunahu, bagaimana kalian mengingkari tentang hari kiamat yang beritanya sudah demikian mutawatir itu? Sementara kalian tusaddiqun, kalian mempercayai bima yungqalu ilaikum, dengan apa yang diberitakan kepada kalian, an filosof, tentang berita filosof, berita tentang Aristoteles, berita tentang Socrates, berita tentang Plato, berita tentang Pythagoras, kalian percaya. Sementara padahal berita-berita itu masih sangat simpang siur. Tetapi giliran berita tentang hari kiamat, kalian mengingkarinya. Padahal berita tentang hari kiamat itu sangat mutawatir. Maka sikap kalian ini betul-betul aneh, enggak logis, enggak masuk akal. Au sahibu mabda au fikrah, atau orang, berita tentang orang-orang yang mempunyai mabda, dasar berpikir, au fikrah, atau mempunyai pola pikir tertentu. Berita tentang Karl Marx, wah kalian percayai. Berita tentang Angel, temannya Karl Marx, kalian percaya berita. Berita tentang Hegel, gurunya Karl Marx, kalian percayai. ya. Sementara berita tentang kiamat begitu mutawatirnya kalian ingkari. Aneh ini kalian. Wa illam yablugh ma balaghahul khabaru. Walaupun berita-berita tentang filosof dan berita-berita tentang tokoh pemikir itu tidak sampai khabarnya itu anil ba'thi ma balaghahu al khabar anil ba'thi, tidak sampai setingkat seperti apa yang diberitakan, apa yang sampai kepadanya berita tentang hari kiamat, tidak sampai pada tingkat itu. Artinya berita tentang hari kiamat itu begitu mutawatirnya, banyak sekali dan meyakinkan, tidak dipercaya. Berita-berita tentang filosof itu hanya 1-2 orang yang meriwayatkannya. Berarti jauh lebih rendah dan dibanding dengan berita tentang kiamat. La fi wasilatin naqli wala fi syahadatil waqi'. Tidak sampai berita tentang para filosof itu, berita tentang para pemikir-pemikir itu tidak sampai ke akurasi beritanya, keakuratan beritanya pada tingkatan apa yang diberitakan tentang kiamat. Masih jauh di bawah apa berita tentang kiamat dari sisi wasilatun naql, cara meriwayatkan itu jauh berbeda. Berita tentang kiamat itu ada urut-urutan narasumbernya, pengambilan riwayatnya yang jelas nama orangnya dan sebagainya. Wasilatun naql dari sisi cara atau sarana prasarana penyampaian berita itu. Sementara berita tentang filosof dan sebagainya itu enggak ada pakai sanat-sanatan. Gelap. Wala fi syahadatil waqi', dan tidak pula persaksian kenyataan tidak sederajat dengan berita tentang hari kiamat. Berita tentang para filosof itu tidak sederajat dengan di mana persaksian keadaan justru apa simpang siur tentang para tokoh-tokoh pemikir itu. Pikiran-pikiran yang dilontarkan oleh para tokoh pemikir itu banyak bertentangan dengan kenyataan hidup. Sementara berita tentang hari kiamat itu selalu cocok dengan wakil, dengan kenyataan hidup. Di mana berita-berita itu akan tanda-tanda dekatnya hari kiamat akan datang, keadaan di mana munculnya di mana budak-budak itu melahirkan tuannya, kenyataan di mana anak-anak itu telah menjadikan ibunya sebagai budak durhaka kepada orang tuanya, memperlakukan ibunya sebagai budak. Ya, ini baru satu, padahal sekian banyak asyaratis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat selalu mencocoki keadaan. Ya. Sementara berita-berita tentang para filosof itu, ya Allah, selalu bertentangan dengan kenyataan yang ada. Ini satu, bantahan pertama. Tsanian, bantahan yang kedua bagi mereka yang meragukan hari kiamat. Anna amral ba'thi, bahwa perkara kebangkitan itu kebangkitan setelah mati, qad syahidal aqlu bi imkani, telah dipersaksikan oleh akal tentang kemungkinan terjadinya. Wadzalika min wujuhin, yang demikian itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Nah, pertama, kullu ahadin la yungkiru an yakuna makhluqan ba'dal adam. Setiap orang tidak mengingkari, tidak bisa mengingkari bahwa dia itu menjadi makhluk setelah sebelumnya al-adam. Sebelumnya tidak ada. Kan orang tidak bisa mengingkari ini. Anda lahir tahun berapa? Oh, saya lahir tahun 1961. Tahun 1960 Anda di mana? Loh, saya baru lahir tahun 61. Nah, iya, saya tanya, tahun 60 Anda di mana? Enggak tahu. Berarti Anda ngerti memang Anda tidak ada tahun 60 itu. Hah? Jadi semula Anda tidak tahu, kemudian tiba-tiba ada gitu. Iya. Nah, sudah Anda akui itu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa annahu haditsun ba'da allam yakun. Bahwasanya semua orang mengakui bahwa dia itu baru ada setelah tidak ada. Lah kok bisa ada? Siapa yang bikin kamu ada? Hah? Yang membikin saya ada ya bapak ibu saya. Lah bapak ibumu siapa yang membikin dia ada? Yang membikin bapak ibu saya ya bapak ibunya sendiri. Bapak ibunya juga bagaimana? Siapa yang membikin dia ada? Terus saya urut dengan akalmu. Pasti akan mentok kepada satu kenyataan logis bahwa pasti dimulainya ketidakadaan itu dengan adanya pihak tertentu yang mengadakannya. Falladzi khalaqahu wa ahdatsahu, maka zat yang bisa menciptakannya dan mengadakannya, ba'da allam yakun, setelah sebelumnya dia tidak ada, qadirun ala i'adatihi bil aula, tentu lebih mampu untuk mengembalikan dia, tentu lebih mampu untuk mengembalikan dia kepada keberadaannya setelah ada. Dia mampu untuk mengadakan kamu padahal sebelumnya tidak ada. Iya kan? Mampu kan? Buktinya kamu ada. Ya. Kalau kamu bilang, oh yang menciptakan saya itu bapak ibu saya. Nah, kalau gitu kamu pesen aja sama bapak ibumu. Pak, saya pesen bikinkan adik. Kalau bisa pesen-pesen begitu, berarti memang iya bisa. Tapi kenyataannya, yang ditunggu-tunggu seringnya tidak muncul, yang tidak diharapkan muncul. Nah sekarang, kalau sudah kamu ketahui asalnya memang orang itu tidak ada, kemudian ada, dan yang mengadakan itu adalah Allah. Allah mampu mengadakan kamu semula tidak ada, kemudian menjadi ada, tentu lebih mampu untuk mengembalikan keberadaan kamu yang semula ada. Iya, kamu tidak ada terus jadi ada, setelah ada ini mati, terus yang apa tidak ada, cuman tinggal kenangan sejarah aja. Oh dulu tahun sekian ada orang yang namanya Abu Syakir, katanya anak cucunya Abu Syakir itu kakek kami. Iya kakek, tapi sekarang masih muda. Nanti berapa ratus tahun yang akan datang, sudah tinggal kenangan saja, sudah tidak ada. Kan berarti asalnya ada ya, kemudian tidak ada. Hah? Tentu lebih gampang untuk mengembalikannya kepada ada dibanding seperti semula sebelumnya tidak pernah ada itu Abu Syakir tiba-tiba lahir. Kamu lahir tahun berapa? 79 berarti tahun 78 di mana kamu? Enggak tahu ya. Di alam arwah atau di mana? Ya. Ah. Tentu Allah lebih mudah untuk mengembalikan keberadaan orang yang semula ada kepada alam ada, alam nyata, yaitu nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi. Di hari kiamat. Orang-orang yang semula ada ini. Dibanding dengan yang semula tidak ada, sama sekali modelnya aja enggak ada. Hah? Kalau apa tukang jahit kan bisa membuat modelnya. Oh, modelnya pakaian ini ada contohnya. Hah? Tukang kursi ada contohnya. Oh, kursi model begini. Oh iya. Ditiru. Ya. Tapi Allah mencipta sesuatu yang belum ada modelnya. Hah? Belum ada ukurannya. Terus tercipta. Tentu lebih mudah untuk mengadakan yang semula ada. Begitu. Walladzi khalaqahu wa ahdatsahu ba'da an lam yakun ya qadirun 'ala i'adatihi bil aula, tentu lebih mampu untuk mengembalikannya kepada alam nyata, tentu lebih bil aula lebih gampang. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaih, dan dialah yang mengadakan yabda'ul khalqa, memulai penciptaan. Nah, semula tidak ada kemudian menjadi ada. Thumma yu'iduhu, kemudian dikembalikan lagi setelah mati, hidup lagi. Wa huwa ahwanu 'alaih, tentu yang demikian lebih mudah bagi dia, bagi Allah. Wa huwa ahwanu 'alaih, tentu yang demikian lebih ahwan, lebih mudah. Wa qala ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, kami sebagaimana telah kami mulai pada penciptaan pertama, nu'iduhu, kami kembalikan lagi kepada keadaan semula. Wa'adan alaina, yang demikian ini janji kami. Inna kunna fa'ilin, sungguh-sungguh kami akan melakukannya. Nah, ya, begitu. Kullu tsanian, yang kedua. Kullu ahadin la yungkiru azamata khalqis samawati wal ardi. Semua orang tidak mengingkari betapa besarnya penciptaan langit dan bumi. Likubrihima, karena betapa besarnya langit dan bumi. Wabadi'u son'atihima, dan betapa badia pencipta, betapa indah sanatihima, penciptaan keduanya itu, penciptaan langit dan bumi itu, betapa indahnya, teratur, bagus. Pelajari lapisan-lapisan tanah, menakjubkan. mempelajari bahan makanan yang disediakan di tanah itu bagi tetumbuhan luar biasa. Tetumbuhan yang akan mengkonsumsi makanan dalam tanah itu, kalau makanan ini itu konsumennya ialah tanaman model ini, kalau makanan ini itu model itu, dan semua tanaman yang bisa tumbuh di tanah itu adalah dibutuhkan oleh manusia. Ada yang belum diketahui keperluannya oleh manusia. Ada tanaman yang belum diketahui keperluannya, tapi banyak yang sudah diketahui keperluannya. Ya. Naam. Falladzi khalaqahuma qadirun ala khalqin nasi wa i'adatihim bil aula. Maka yang mampu menciptakan langit dan bumi demikian hebatnya itu tentu lebih mampu, qadir lebih mampu, dia akan mampu ala khalqin nas untuk menciptakan manusia yang kecil ini, wa i'adatihim al aula, dan mengembalikannya semula ada menjadi tidak ada. Oh, lebih-lebih gampang lagi. Nah, hadza mafhum. Iya. Mampu menciptakan matahari demikian hebatnya, mampu menciptakan benda-benda langit demikian dahsyatnya, lebih gampang lagi menciptakan manusia kecil ukurannya. Kemudian lebih gampang lagi dari itu bahkan untuk mengembalikan semula, yang semula tidak, yang semula ada menjadi ada kembali. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi. Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. Jelas. Wa qala Ta'ala, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, walam ya'i bi khalqihinna, dan tidak capek untuk menciptakan langit dan bumi itu. Ya, walam ya'i bi khalqihinna, dan tidak capek menciptakannya. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta, maka dia mampu untuk menghidupkan yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, bahkan dia itu, dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa qala Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum, tidakkah mereka, dia yang menciptakan langit dan bumi itu qadir, mampu untuk menciptakan yang semisal mereka. Bala wa huwal khallaqul alim, bahkan dia itu adalah al-khallaq, maha pencipta, al-alim, yang maha berilmu. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanyalah urusannya, urusan Allah itu, apabila dia menghendaki sesuatu, tinggal Allah menyatakan kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Ya. Ya. Salitan, yang ketiga. Kullu dhi basarin yushahidul arda. Semua orang yang punya penglihatan akan mempersaksikan bumi majdabatan maitatatan maitatatan naba maitatan nabati, akan mempersaksikan adanya bumi yang majdabah kering, maitatan nabat tumbuhannya mati, tanah yang kering bahkan pecah-pecah saking keringnya, majdabah. Fa idza nazala al-mataru 'alaiha, kalau tiba-tiba turun hujan pada tanah itu, akhsabat, langsung jadi subur. Wa hayya nabatuha ba'dal maut, dan menjadi hidup tetanamannya setelah sebelumnya mati. Semua orang menyaksikan demikian. Iya. Kan? Ha. Lihat gitu enggak? Wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya'il mauta wa ba'thihim. Maka zat yang bisa menghidupkan bumi setelah matinya bumi itu, zat yang mampu menghidupkan tanah setelah matinya tanah itu, tentu dia akan lebih mampu menghidupkannya, menghidupkan yang mati dan membangkitkannya kembali. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah adalah, annaka taral arda khasyi'atan, engkau melihat bumi dalam keadaan betul-betul khasyi'ah, betul-betul mengerikan, kering kerontang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a, maka apabila kami turunkan kepada bumi itu air, yaitu hujan, ihtazzat warabat, terus ihtazzat merekah, warabat, dan terus tumbuh pertumbuhan daripadanya. Innalladzi ahyaha, sungguhnya yang bisa menghidupkan bumi itu yang semula betul-betul mengerikan keadaannya, la muhyil mauta, sungguh akan sungguh dia juga adalah zat yang bisa menghidupkan orang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya dia atas segala sesuatu maha kuasa. Maka dengan demikian perkara hari kiamat itu adalah perkara yang bisa disaksikan oleh akal dengan bukti-bukti kenyataan dalam kehidupan di dunia ini. Seperti tadi. Ya. Nah, ini bantahan kedua. Jadi bantahan pertama tadi apa? Berita tentang hari kiamat mutawatir, ya. Yang kedua, tentang berita tentang hari kiamat itu berita yang sangat logis dan bisa dinalar, yaitu dengan melihat kenyataan pada kehidupan di sekitar kita. Iya. Salisan yang ketiga, anna amral ba'thi qad syahidal hissu wal waqi'u biimkanihi, bahwa perkara hari kebangkitan telah disaksikan oleh al-his, oleh panca indera, wal waqi', dan kenyataan hidup. Diimkani, tentang kemungkinannya terjadinya kiamat. Fima akhbarana Allah Ta'ala bihi, yaitu dalam apa yang Allah beritakan kepada kita tentangnya, min waqi'i, min waqa'i'i ihya'il mauta, yaitu dari kenyataan dihidupkannya yang mati. Waqad dzakara Allah Ta'ala min dzalika, dan Allah telah menyebut yang demikian itu di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah, khamsa hawadith, lima kejadian minha antara lain ialah au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti orang yang lewat di satu desa dan desa itu dalam keadaan kosong pada apa reruntuhan yang ada padanya. Qala ain anna yuhyi hadhihi Allahu, orang ini yang lewat itu mengatakan bagaimana mungkin Allah menghidupkan kembali semua ini ba'da mautiha, setelah mati. Fa amatahu Allahu mi'ata amin, maka Allah matikan dia 100 tahun. Tsumma ba'athahu, kemudian Allah bangkitkan lagi. Qala kam labitha, ditanya oleh Allah berapa lama engkau tinggal di sini. Qala labithu yauman aw ba'dha yaum, aku tinggal di sini seharian atau sebagian hari. Qala bal labitha mi'ata amin, maka Allah katakan bahkan kau tinggal di sini 100 tahun. Fanzur ila ta'amika, sebagai bukti lihat itu makananmu. Wa syarabika, dan minumanmu. Lam yatasannah, tidak rusak. Fanzur ila himarika, dan coba kemudian kamu lihat kepada himarmu. Himarnya sudah menjadi tulang belulang sebab sudah 100 tahun. Walina ja'alaka ayatan linnasi, kami jadikan engkau sebagai tanda bagi manusia bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati. Wanzurilal idhami kaifa nunshizuha, coba kamu lihat sekarang kepada tulang belulang himar itu, bagaimana kami lapisi dia dengan daging. Jadi ditunjukkan pada Allah, setelah itu himar itu dihidupkan kembali di hadapan mata orang ini. Nah, tulang belulang itu terus tiba-tiba tumbuh daripadanya daging, kemudian bergerak-bergerak, kemudian jadi hidup. Falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas baginya, bagi orang ini, qala, maka dia mengatakan, a'lamu, aku sekarang tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Ya, maka berita sejarah tentang adanya orang yang tidur 100 tahun dan juga Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun di Gua Kahfi, ini berita-berita kejadian-kejadian yang sengaja Allah takdirkan untuk menjadi bukti bahwa Allah itu memang mampu menghidupkan yang mati. Berita yang ada di surat Al-Baqarah ini bukan Ashabul Kahfi, lain lagi, peristiwa lain lagi. Ya. Maka ini menjadi bukti dalam kehidupan dunia bahwa kiamat itu bisa dinalar oleh panca indera. Nah, juga berita di kalangan Bani Israel yang telah diberitakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah adanya pembunuhan, Allah hidupkan kembali orang yang mati dibunuh dengan dipukul oleh sebagian dari sapi yang sembelih untuk itu yang Allah perintahkan. Semua itu membuktikan bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati. Kalau begitu, hari kebangkitan kembali, hari kiamat, tidak diragukan lagi. Karena sudah pasti beritanya, dan sudah pasti Allah mampu untuk melakukan yang demikian. Nah, rabi'an yang keempat, annal hikmata taqtadil ba'tha ba'dal mauti, bahwa hikmah menghendaki, taqtadhi menghendaki, al-ba'tha, kebangkitan, ba'dal maut, setelah mati. Litujazi kulla nafsin bima kasabat, agar dibalas setiap jiwa bima kasabat dengan apa yang dilakukan. Walau la dzalika lakana khalqun nasi abathan la qimata lahu. Seandainya tidak ada ketentuan demikian dibangkitkan kembali di hari kiamat, niscaya jadilah penciptaan manusia ini abadan, sia-sia, la qimata lahu, tidak ada harganya apa-apa. Wala hikmata minhu, dan enggak ada tujuannya apa-apa. Untuk apa diciptakan kalau tidak ada tanggung jawab nanti di hari kiamat? Walam yakun bainal insani wa bainal bahaimi farqun fi hadhil haya. Kalau tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan lagi, maka tidak ada beda. Lam yakun bainal insani wa bainal bahaim farqun. Tidak ada beda antara manusia dan binatang-binatang. Tidak ada beda dalam kehidupan ini kalau tidak ada hari kiamat. Hah? Sama semuanya. Lahir jadi bayi, terus menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian kawin, kemudian punya anak, kemudian punya cucu, kemudian jadi tua bangka, kemudian mampus. Apa bedanya dengan sapi dan kerbau? Apa bedanya dengan kambing? Ayo. Kalau semua memang begitu kan ya? Makan, minum, tidur, kawin. Hah? Terus kalau kehidupan itu hanya untuk ini, tidak untuk hari, untuk suatu kebangkitan nanti di hari kiamat, nah, apa bedanya manusia dengan sapi dan kerbau? Apa bedanya manusia dengan kambing, ayam, bebek dan sebagainya? Enggak ada beda. Hah? Namun dengan adanya hari kiamat, maka jadilah beda. Mereka di hari kebangkitan nanti akan menjadi tanah, sedangkan manusia dan jin akan mengalami, menjalani pertanggungan jawaban terhadap perbuatannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abathan, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq, maha tinggi Allah, maha tinggi Allah, raja yang benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya dia, pemilik al arsyil karim, arsy yang mulia. Nah, jadi apakah kalian menyangka demikian? Sangkaan kalian sungguh salah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna sa'ata atiyatan akadu ukhfiha. Apa? Akhfiha apa ukhfiha? Ukhfiha. Nah. Litajziya kulla nafsim bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir menyembunyikannya. Kata Allah, dengan datangnya hari kiamat itu untuk dibalas setiap jiwa bima tas'a, dengan apa yang dia upayakan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamutu bala wa'dan alaihi haqqan walakin aktsarun nasi la ya'lamun liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi waliya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibin innama qawluna li shay'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Waqsamu billah, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda imanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpahnya apa? La yab'atsullahu man yamut. Aduh. Sombongnya itu. Allah tidak akan, sumpah demi Allah, tidak mungkin Allah akan membangkitkan orang yang sudah mati. Nemen sombongnya. Sampai menggunakan nama Allah. Jahda imanihim, dengan sungguh-sungguh sumpah. Maka Allah bantah, bala, bahkan tidak benar yang demikian. Wa'adan alaihi haqqa, adalah merupakan sumpah janji dari Allah yang pasti. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi memang kebanyakan orang tidak tahu. Liyubayyana lahumul ladzina yakhtalifuna fi, agar menjadi jelas bagi mereka, bagi manusia, alladzi yakhtalifuna fi, yaitu perkara, untuk Allah jelaskan kepada mereka tentang perkara, alladzi itu perkara yang yakhtalifuna fi, yang mereka perselisihkan tentangnya. Wa liya'lam alladzina kafaru, agar juga mengerti orang-orang yang kafir, annahum kanu kadzibin, bahwa mereka itu memang benar-benar mendustakannya. Innama qauluna li syai'in, sungguhnya omongan kami kepada suatu, idza aradnahu ain an naqula, apabila kami inginkan ia, maka kami hanya mengatakan lahu, kepadanya, kun, jadilah, fayakun, sehingga jadi langsung. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir mengatakan, mempunyai prasangka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan tidak demikian demi Tuhanku. La tub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna. Latunabbi'unna, ya. Latunabba'unna. Sungguh-sungguh kalian akan diberitahu, bima amiltum, dengan apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Fa idza buyyinat hadhil barahin limunkiril ba'thi, apabila bayyanta, mestinya fa idza bayyanta hadhil barahin, apabila engkau telah menerangkan, bayyanta, engkau telah menerangkan hadhil barahin, bukti-bukti tentang akan adanya hari kiamat ini, limungkiril ba'thi, kepada orang yang mengingkari adanya hari kiamat, wa asarru ala ingkarihim, tetapi mereka walaupun sudah kamu terangkan seperti ini, asarru, dia tetap bersikeras terus menerus, ala ingkarihim, dalam pengingkaran mereka. Fahum mukabiruna mu'anidun, maka mereka itu adalah memang orang-orang sombong dan orang-orang mu'anidun, sengaja pembangkang. Wa saya'lamul ladzina zalamu, sungguh orang-orang yang zalim akan tahu, ayyamun qalabin yang qalibun, bagaimana nanti mungqalab, dia akan kembali ketika mereka kembali. Ya, begitu. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.